Untuk hadir di tempat ini, beliau mendampingi istrinya dan anak-anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang teriak lagi ajar merupakan puncak dari ajar kita pada siang hari ini. Jadi tabligh akbar yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Muhammad Yahya Wali. Dari Banjar, Banjarmasin ke sini itu baru setengah perjalanan saya. Saya tempuh perjalanan dari Bandung ke Surabaya 936 km. Kemudian dari Surabaya saya menyeberang ke Banjarmasin 24 jam dengan menggunakan kapal motor feri. Dari Banjarmasin saya menuju ke Balikpapan dengan jarak tempuh perjalanan 873 km. Dan dari Balikpapan tanggal 25 Desember saya menyeberang ke Parepare dengan menggunakan juga kapal motor feri. Dari Parepare saya menuju ke Bone, Bajohe, dan saya tiba di Kolakan pada tanggal 27 bulan ini. Untuk apa saya datang jauh-jauh? Apa yang saya cari? Saya tidak mencari sesuatu yang namanya duniawi. Saya datang ke tempat ini ingin bersilaturahmi. Karena saya tahu silaturahmi itu adalah rizqon. Silaturahmi itu adalah berkah, adalah rizki. Dan kenapa saya harus bersikeras datang? Karena selama 2 tahun saya memeluk agama Islam. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau tepatnya 18 Ramadan 1427 Hijriah, bersama istri dan 3 orang anak kami sah memeluk agama Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan selama saya beragama Islam, kurang lebih 2 tahun, saya tidak pernah berhenti berbicara tentang kebenaran Islam. Saya tidak hanya berbicara secara tertutup. Saya tidak seperti pengecut-pengecut yang dari Islam kemudian murtad memeluk agama lain. Karena saya tahu kami sekeluarga bukan pindah agama. Our family never converts our belief, but our family comes to the truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Satu ayat di dalam Bible yang mengatakan Tapi saya berbicara kolamul maktabat ayyata liabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah melihat dari arasnya yang maha tinggi, Allah melihat apa yang dikerjakan oleh manusia, amal apa yang kita bawa selama di dunia. Nah, kalau bicara tentang humans, bicara tentang Islam, sangat relevan sekali dengan yang namanya manusia. Nah, kalau bicara manusia, berarti tidak ada blokade, tidak ada blok di dalam institusi agama. Entah ente mau agama Kristen, ente mau Islam, ente mau Hindu, ente mau Buddha, semuanya akan dituntut pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak pernah mempersepsikan Islam dari sudut pandang agama. Kenapa? Karena kalau bicara agama, saya paling tahu. Saya tamat doktor filsafat dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Saya sudah menyurat ke teman-teman dulu, teman-teman lama, para pendeta di Indonesia di tingkat pusat Jakarta. Ayo kita berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Tapi gak berani. Mereka menjawab, berdiam diri adalah emas. Artinya, kalau cuma kelas kendali ini kecil, datang William Smith, the world of church, sekjen Dewan Gereja Dunia, saya siap menantang. Menjawab segala omong kosong Paulus, saya hanya jawab dengan logika sederhana. Cuma dengan pikiran saya yang tipis, nggak perlu saya pakai Al-Quran untuk memperalatnya, nggak perlu, karena Al-Quran adalah kitab Allah, kitab suci yang turun dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dipakai sebagai argumen menjadi pembanti dengan people yang di dalamnya penuh dengan omong kosong Paulus? Kasihan betul umat Kristen itu, sangat kasihan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, ya Rabb, kuliah ayuh al-kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in wa'inana wa wa'inamu ala da'udah Allah wala nusrika bihi sayang walanya kabisa baru kembali. Hai ahli-ahli kita, kembali kepada kalimat yang sama dan jangan menuhankan seorang pun atau menstengahkan manusia menjadi Tuhan. Makanya saya tidak pernah mempersepsikan atau memposisikan Islam dari sudut pandang agama. Dengan agama lain, Islam dengan Islam saja ada 72. Kalau dari sudut pandang agama, tapi begitu banyak penafsiran dalam Islam, itulah kekayaan Al-Qur'an. Kecuali sudah tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan Islam. Islam bukan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi saya yang sudah bersyahadat, dia sholat kembali sujud menyembah kepada Allah. Lalu toleransi hadir. Wah, di Manado saya baru siar, baru pulang dari Manado 2 bulan lalu. Ada simbolisasi, ada statement, ada slogan di Manado yang berbunyi begini: kita semua basudara. Kebetulan anak lahir di Manado 30 November tahun 1970 saya. Ditahdiskan sebagai pendeta tahun 1990. Dipecat dari pendeta tahun 2006. Walaupun 16 tahun, hanya 16 tahun sempat jadi pendeta. Dan pada NTNT gak pernah jadi pendeta. Itu yang bagikan dulu. Coba. Artinya saya punya kebanggaan. Mualaf begitu bersyahadat, dosa dari nol gak dihitung Allah. Tas putih, beda yang dari kandungan. Wah, itu tiap hari dihitung. Lalu mualaf juga yang ada bilang, wah, kalau itu yang gak sholat apa, sedangkan muslim masih dari kandungan tingkatkan dosanya, apalagi mantan kafir. tambah bego nanti kalau gak sholat. Gak bisa. Islam itu bebas tetapi terikat. Bebasnya begitu yang saya salut dalam Islam ini. Ente orang rendah, gak bisa bahasa Stuttgart, gak bisa bahasa Jerman, gak bisa bahasa Inggris. Ente silakan pergi ke London, ente silakan sholat di Stuttgart, Jerman. Saya yakin ente pasti bisa sholat di sana. Karena imam mulia di sana pasti mengucapkan Al-Fatihah dengan bahasa yang dari surga. Bahasa yang kita amanahkan, kita iman sebagai bahasa yang satu sumbernya dari para nabi-nabi Allah yang Allah berikan kepada mereka, yang namanya bahasa Arab. Bukan berarti bahwa agama Islam itu agama orang Arab, bukan. Ini banyak non-muslim, non-Islam mendikte-dikte Islam dengan tidak ada satu bukti kebenaran rujukan. Saya ini orang yang menentang Islam. Lihat orang berjenggot, saya bermatematika dengan logika yang kotor. Di komplotan-komplotan teroris-teroris di Indonesia. Coba, kalau saya yang orang pakai ustaz-ustaz pakai sorban, saya katakan, nih, taflak meja dari mana dia campur. Benar! Dari Allah! Saya lihat, jamaah tablik yang mengenakan gamis. Saya katakan ini komplotan-komplotan merampok kain pintu. Memang saya wajibnya dulu. Barangkali yang masih Kristen di luar sana itu belum seberapa. Belum seberapa dengan fanatiknya saya. Sampai diangkat jadi rektor pencetak pendeta 16 tahun. Saya masuk Islam, mau tahu, seluruh umat Kristen bilang, oh itu pendeta gila. Saya katakan Alhamdulillah. Kenapa saya katakan Alhamdulillah? Karena yang berbicara orang gila. nanti sebentar saya buktikan bahwa memang saya gak gila. Lalu, oh itu pendeta Yahya. Oh iya itu pendeta gila. Jangan percaya. Bahwa saya ini panggil orang Islam yang sini dari kandungan. Begitu lain memang sudah mendeng. Dan panggil profesor, doktor, pendeta yang Kristen. Ayo salah satu orang dari agama Hindu jadi mediator dalam percakapan alias dialog. Bertamu ke rumah si profesor dok. Nah, di dalam rumah-rumah orang Kristen pasti ada salib Yesus Kristus. Lalu si Hindu bertanya, Sinti, yang Muslim, di mana Tuhan? pasti si muslim yang sedikit bilang di atas. Dokter yang pendeta tadi kebetulan di rumahnya pendeta. Mana bukan pendeta, maka pendeta itu yang digiting. Siapa yang digila? Ayo, siapa yang digila? Saya tidak gila dan saya balas dengan statement yang sangat sederhana, lebih baik dibunuh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat, tetapi orang sesat lebih daripada gila. Bahaya. Makanya saya masuk Islam bukan gila. Saya masuk Islam, saya baru sembuh dari sin. Kalau bisa. Itu dia, enak sekali Islam ini, masya Allah. Walaupun cuma dua rakaat sujud damai. Apa sih saya mau cari di Islam? Tidak ada. Di Kristen gaji saya besar. Apa yang saya mau cari di dalam Islam? Cuma satu. Walau ana ahlal kitabi. Aman wa takau laka farnangan umsoy hatihin. Walau akan aku jalan di aman. Sekiranya ahli-ahli kita mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jangan tepuk tangan, ini bukan gereja Pantai Kosta. Dengar. Jangan tepuk tangan, ini bukan gereja Pantai Kosta, ini bukan kampanye. Dengar kemarin. Dengar kemarin. Jangan lupa tepuk tangan. Ya sudah, lupa saja apa saya dengar. Begitu. Gampang sekali. Iman Islam itu paling mudah. Gak ada yang susah dalam Islam itu. Gak ada. Saya bulan Agustus khotib di mana? Aktivis gereja. Saya khotib Jumat di Kampung Arang. Datang orang-orang Kristen yang mantan saya punya jemaah. Dia sudah pintar bahasa Arab, padahal bagian saya baru itu saja. Dasar balun. Datang mereka banyak, termasuk aktivis gereja yang tunggu saya dari jam 8 pagi. Usai saya khotib, dia minta untuk masuk Islam. 63 orang di Manado itu baru 2000 lebih sudah diislamkan. Itu jadi orang Kristen juga seperti saya dulu gak mau masuk neraka, gak mau. Makanya di gereja itu pendeta sering bilang, kerajaan surga sudah dekat. Kok tahu terus? Itu Natal yang kemarin. Itu Natal yang kemarin. Di buku saya ini jelas. Dan buku saya ini untuk umum, the best seller. Di Indonesia ini yang beli bukan cuma orang Islam, enggak. Justru saya sarannya ke umat Kristen. Jadi kalau ada yang nanti membelinya, tolong dikasih kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang Kristen, dikasih suruh dia baca. Ya memang begitu tapi. Saya bukan Yusuf Roni. Yusuf Roni itu mengaku mantan kiai dalam menipu orang Kristen. Dia mengaku mantan kiai juri MTQ Musabakat Kelabatan Quran. Setelah penipuan di Surabaya, jangankan baca Quran, Yusuf Roni dalam mengucapkan Al-Fatihah sangat ganjal. Ihdinash shiratal mustaqim. Yusuf Roni mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Menyebut sudah sama. Jangan coba-coba memfitnah-fitnah Islam dengan tidak ada rujukan teori yang benar. Ada juga saya dengar statement, orang Islam itu suka sembah batu Ka'bah. Saya pernah fitnah begitu waktu saya Kristen. dosa. Coba tanya ke teman-teman kafir. Sudahlah. Segala sesuatu harus dikaji dalam seni pembentukan eksiologi. Etika, logika, estetika. Coba dari sudut etika. Di mana ada orang Kristen berkumpul pasti cap tikus. Makan anjing, makan babi. Padahal di dalam kitab Imamat pasal 11 tidak boleh makan babi. Ya satu. Saya pakai bahasa Spanyol sini. Karena saya tahu juga di sini masih keturunan Lisbon. Islam berkumpul di satu tempat. Tanya, wah pasti habis sholat. Kumpul pasti di tengah-tengah kopi. Tak pernah sore orang Islam itu mau buka. Makanya kalau ada bilang, oh eskalasi konflik, perang Poso, perang Ambon, perang Maluku, eh tidak ada perang agama. Tidak ada. Tetapi agama dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Makanya jangan mau direkayasa oleh politik. Ini yang penting di garis bawah. Jadi tidak ada perang agama, itu hanya karena pengaruh politik. Dan kita sebagai umat Islam tetap menunjukkan tadi ada simak enggak pesannya kambil agama tadi. Mengislamisasikan diri, self-realization, God-realization, kesadaran pribadi, mencapai kesadaran kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yesus. Oh, lucu sekali. Begini, supaya kita semua tidak bingung agama lain, saya mau tanya dulu, siapa yang simpan foto Nabi Muhammad? Jangan tepuk tangan. saya tulis di belakang. Nabinya lagi malaria, bukan sempat tulis. Banyak sekali yang datang kebohongan. Jadi mengenai yang kemarin tanggal 25, saya akan klarifikasi bahwa tanggal 25 itu adalah hari kelahiran anak Dewa Matahari. Karena pada waktu itu populer sekali penyembahan terhadap Dewa Matahari. Nah, di dalam buku karangan Dr. Christian Abineno, teolog ternama di dunia dan Indonesia khususnya, Abineno mengatakan, sampai sekarang kita tidak tahu secara pasti pada saat mana hari, bulan, dan tahun Yesus dilahirkan. Anggaplah Yesus itu Isa Al-Masih, sekalipun Joni yang ada di Kendari tidak sama dengan Joni yang ada di Bacoke. Anggaplah begitu. Tapi kita akan terus mengejar sebuah pembenaran teori. Karena saya mendapatkan Islam itu bukan saya mimpi. Oh, saya mau masuk Islam. Kenapa? Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad jam 12 malam. Kalau ada orang masuk Islam mimpi ketemu Rasul, saya katakan, lalu bagaimana? Apalagi kebohong. Enggak. Umat Kristen, saya dulu, dan umat Islam, semuanya mendapatkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad lainnya. Bahkan mendapatkan sebuah tali tauhid, saya rasa bersumber dari kitab suci. Nah, dalam prinsip ilmiah, dalam sebuah scientific ilmu pengetahuan, bahwa teori salah tidak mungkin praktek menjadi benar. Makanya kalau orang mendapatkan sarjana, perlu ada kuliah kerja nyata untuk membuktikan teori yang saya pelajari tadi benar atau tidak. Nah, kalau kita lihat teori yang benar dari mana? Jangankan teori salah, teori sudah benar saja seringkali manusia sulit menjalankan praktek dengan baik. Coba perhatikan. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. Masih duduk-duduk merokok di pinggir masjid. Dia tunda-tunda tuh sholat. Oh, saya lihat banyak sekali aneh waktu saya beragama Islam. Semangat saya menjalankan Islam karena saya tahu setiap ibadah di dalam agama Islam mengandung nilai. Nilai apa? Nilai berkah di dunia dan akhirat. Kalau di Kristen enggak, waktu saya di Kristen seperti perjamuan suci. Inilah roti sebagai tubuh Kristus. Langsung kuat, artinya begini, dalam gambaran filosofis itu, Islam tidak mempunyai kekuatan dalam diri muslimin wal muslim, tetapi kekuatan Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu takut. Saya masuk Islam diusir dari gereja hanya dengan kain sarung 6 baju koko 12 merantau ke Jakarta. Saya bisa beli mobil mewah. Tidak ada makhluk di dunia ini pun yang membantu saya sebagai pelaku demi Allah Subhanahu wa taala. Saya istiqomah di dalam Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan sampai orang-orang kafir menertawakan hamba. Tapi bukan berarti saya dapat lebih. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. 4 bulan saya dihajar habis-habisan oleh Allah di Jakarta. Tadinya saya terima gaji puluhan juta. Setelah masuk Islam saya sempat jual pisang goreng dan tahu isi Metro Mini. 4 bulan sempat mengamen. Kebetulan ada modal dari Manado, suka menyanyi. Bukan lagu gereja. Lagu-lagu Manado di Ijo dan Dia. Wah, artinya anak sudah tinggalkan Yesus dan Paulus, anak sudah mencintai Muhammad begitu. Di Ijo dan Dia. Satu hari dapat 5 ribu. Saya gak pernah makan nasi selama seminggu. Bibir ini mulai panas, badan jadi kurus. Padahal waktu pendeta begini pun saya paham semua. Perpuluhan semua di bulu. Loh, enak jadi pendeta kalau mimpin 100 kepala keluarga. Kalau setiap kakak punya gaji 1 juta berarti omset si pendeta 10 juta sebulan. Enak jadi pendeta. Makanya pendeta dengan pendeta gak pernah ada damai dan sejahtera. Oh, saya tahu karena saya dari dalam pencetak pendeta. Ngomong-ngomong apa? Mau aniaya? Gak boleh, negara kita negara hukum. Saya tidak minta pembelaan kepada umat. Saya mujahidin. Bom saya lebih keras dari Ambrosi. Ambrosi yang kecil begini saja pemberani, apalagi saya lebih besar dari Ambrosi. Jangan harap sejengkal pun saya tidak mundur kalau yang namanya kebenaran. Makanya sopir 5 orang yang ikut saya semuanya pada pulang. Cerita di Bandung, aduh, gak tahan ikut Ustaz Jaya. Kenapa? Wah, lewat poso. Dia ceramah di Pendolo, baik Rohman poso. Padahal bukan kami dibunuh. Orang Manado 3 orang masuk Islam di poso. Gak perlu. Kalau orang merasa tersinggung, kita bicara tentang kematian dan hidup manusia. Apa tugas dan tanggung jawab utama selaku makhluk yang diberi akal budi oleh Allah? Apa tugas kita? Menyembah kepada Allah. Pak Gubernur harus sujud menyembah kepada Allah. Pak Wali Kota harus sujud. Pak Imam apalagi. Pak Camat, walaupun calon, kita semua ini akan olakol mauta, akan mati. Camat semua kita ini jawab mati semua. Di luar sana Hindu, Buddha, Kristen, apapun agama yang ada di dunia, tetap semuanya bermerek Islam. Nah makanya kalau orang dari agama non Islam masuk Islam bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Oh, jadi kayak tukul saya. Kembali kepada fitrah. Oh. Lama dilarang ini acara buat matanya. Begitu. Bukan pindah agama. Makanya kalau ada mualaf-mualaf yang dikendari di mana-mana, biarlah kita dituduh Yudas Iskariot pengkhianat. Orang Kristen itu gak punya ilmu sama sekali. Pendeta kalau sudah pintar sekali di Kristen, pasti hati-hati sudah mulai dekat dengan isi. Nah itu bagus sekali, betul-betul hebat sohib satu ini. Tapi umat Islam yang dengan kekafiran. Nah, itulah strategi walantara adikal yang kuduk walana sorhata tatabian datang. Dia tidak akan senang. Dan waktu saya Kristen, orang Kristen itu gak mau kalah. Padahal kasihan gak punya ilmu. Ilmunya cuma satu, masuk gereja isi dia mau pulang. Makanya saya di Islami dari sisi etika, waduh saya hebat sekali Islam. Kalau saya ceramah, ibu-ibu di belakang itu tuh, biar oma-oma tetap cantik karena bercahaya pakai jilbab. Waktu saya di Kristen, kebetulan saya tugas diri ya. Astagfirullah, mana yang cantik, monyet sampo di bawah. Mendengar nama saya sudah terkirim-kirim iblis berkepala tujuh. Indonesia cuma 3 pendeta yang kuasai bahasa Ibrani dengan aktif. 2 pendeta sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ayo melawan. Tapi saya masuk Islam tidak mau memperalat. Segala kebesaran hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang di sana, mungkin saudara berpikir datangkan Yahya ini bayar berapa? Enggak. Saya juga heran, saya bisa banyak duit sekarang. Saya bisa tembus dari Bandung ke Sulawesi. Tidak ada penatur demi Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma jual buku. Ya wajib saya jual karena memang saya perlu dana untuk beli bensin. Loh, ngapain saya malu-malu? Daripada saya korupsi. penyelenggara politik daerah, pelaku-pelaku ekonomi adalah orang-orang putra daerah asli. Sehingga diberkahi Allah luar biasa. Artinya kenapa kita tidak bisa begitu? Saya mualaf, tidak punya apa-apa dari Kristen, langsung hanya kayak di Sarung ke Jakarta, bengong, uang tinggal 275 ribu. Gak pernah saya ceramah di masjid-masjid, dikasih Allahu Akbar, gak dikasih Alhamdulillah. Wah, supaya katanya dikasih. Islam artinya memang menjadi stabilisasi dalam hidup. Kalau orang tanya sama saya, apa Islam? Cuma satu kata saya jawab, Islam itu kehidupan. Gak ada yang lain, Islam itu. Jadi kalau orang bilang teroris itu gak betul, gak ada. Saya waktu di Kristen itu, biar pendeta, habis pimpin ibadah, anggur kolesong tadi, saya minum. Pak, sampai tel, gini-gini saya pulang. Lalu istri saya, ada istri saya sekarang. Istri saya juga begini, Pak, memang betul-betul kamu kurang ajar. Kamu ini pendeta atau setan? Betul ini. Baru saya tahu sekarang, apa beda setan dengan pendeta. Dulu saya, oh kalau di sana suci semua. Dan waktu pendeta Yahya, bukan pendeta lain ya. Nah jadi saya pikir konyol semua yang saya pelajari. Bukan sarjana teologi aja. Sarjana kolonologia. Makanya saya punya dosen pembimbing, Profesor Dr. Willy Lolowa Master Fals. Beliau bunuh diri tahun 2006. Dia panggil saya suami istri. Kalian masuk Islam cepat. Lalu Prof, saya mau bunuh diri. Bunuh diri betul. Dia lebih baik bunuh diri daripada masuk Islam. Karena dia sudah tahu bahwa ini tidak betul. Oh, sholat sudah tiba. Jadi untuk menjiwai pikiran saya selanjutnya, silakan ada buku saya. Dua judul, siapa yang berminat, ada di mobil saya, di belakang masjid, bisa menghubungi langsung. Ya, tapi nanti usai kita berzikir, kita sholat. Sampai sini dulu ceramah saya, nanti kita ketemu lagi. Kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.